Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita bisa berjumpa bermajlis di masjid Allah yang mulia ini untuk sedikit meluangkan waktu kita mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan Islam untuk menyirami rohani kita, menambah wawasan-wawasan keilmuan kita dan insyaallah mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam amal baik kita di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiap-tiap insan masing-masing kita tentu mengharapkan dan mendambakan kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan-kebahagiaan duniawi, terutama kebahagiaan-kebahagiaan ukhrawi. Ini cita-cita setiap orang. Tidak ada setiap seorang insan pun yang hidup di muka bumi ini melainkan tujuan utamanya, harapan dia meraih kebahagiaan. Sepakat itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki kesengsaraan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengharapkan kerugian dan cobaan. Masing-masing kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan di dunia dan di akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Islam, agama yang kita anut selama ini, agama yang kita peluk selama ini, telah menjelaskan kepada kita bimbingan-bimbingan perkara-perkara yang apabila kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ini, akan berbuah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini sebelum yaumul qiyamah nanti. Dikarenakan Islam memang memperhatikan kebahagiaan pemeluknya dan memberikan kepada pemeluknya kebahagiaan yang tak terhingga namun hakiki, dunia ataupun akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, juga dari sahabat yang lainnya, Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan arba'un minas sa'adah. ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama ialah al-baitul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas. Yang kedua ialah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga ialah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Disebutkan dalam lafaz yang lain al-jaru salih, tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Yang keempat ialah antakuna ma'isyatuhu fi baladi, mata pencahariannya di tempat dia tinggal, di wilayah dia tinggal. Dalam riwayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan kepada kita adanya empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Masing-masing kita tentu mendapatkan hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Dan setiap orang yang meraihnya, yang mendapatkannya, tentu merasakan kebahagiaan tadi. Siapa orang yang tidak berbahagia ketika diberi anugerah oleh Allah rumah yang luas? Bahagia. Siapa yang tidak senang dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jal, punya kendaraan yang nyaman? Siapa yang tidak bahagia diberi anugerah istri yang salihah? Siapa pula yang tidak tenang kehidupannya ketika Allah memberikan kemudahan kepada dia, mata pencahariannya, sumber rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Riwayat ini kaum muslimin rahimakumullah, di samping berita juga di situ terdapat ikrar. Islam memberikan keleluasaan kepada para pemeluknya untuk meraih kebahagiaan-kebahagiaan tadi. Silakan kalian wahai kaum muslimin berupaya untuk mendapatkan rumah yang luas. Silakan untuk membeli mobil-mobil yang mewah, mobil-mobil yang nyaman. Cari usaha-usaha yang halal, yang cocok buat kalian di tempat-tempat tinggal kalian. Dan wajib tentunya mencari istri yang salihah. Diikrarkan, disetujui, dipersilahkan kaum muslimin untuk meraihnya. Ini semuanya rata-rata kebahagiaan duniawi. Menunjukkan Islam sangat memperhatikan kebahagiaan para pemeluknya. Mengharapkan semua kaum muslimin merasakan bahagia di dunia ini. Dengan apa-apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Namun kaum muslimin rahimakumullah, Islam tidak semata-mata mengharapkan kaum muslimin bahagia di dunia. Islam mendambakan dan mengharapkan kaum muslimin tadi mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Terus merasakan kebahagiaan selama-lamanya, tidak terbatas pada kehidupan duniawi. Oleh karena itu dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam mengingatkan kita supaya jangan sampai kebahagiaan itu terbatas pada perkara duniawi. Jangan sampai melalaikan kita dari perkara-perkara yang sifatnya ukhrawi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Di situ ada unsur peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kaum muslimin rahimakumullah semata-mata perhatian dengan dunia kita, memperbaiki urusan duniawiyah kita, semata-mata mencari kebahagiaan duniawiyah kita, namun sampai pada tingkat melalaikan kita dari ibadah, melalaikan kita dari zikrullah. Allah menyatakan barang siapa yang berbuat demikian termasuk golongan yang merugi. Allah tidak menghendaki kaum muslimin hanya bahagia di dunia saja, tapi Allah menghendaki bahagia abadi selama-lamanya. Ada beberapa amalan kaum muslimin rahimakumullah yang kalau kita kerjakan, insyaallah kita akan merasakan bahagia dunia dan akhirat. Di antaranya ialah mempertebal iman dan memperbanyak amal saleh. Ini merupakan kunci kebahagiaan. Meningkatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, memperbanyak amal saleh kita untuk Allah semata. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di An-Nahl 96, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka sungguh-sungguh kata Allah, kami akan anugerahkan untuknya hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat bahagia, dunia dan akhirat. Jaminan ini kaum muslimin rahimakumullah untuk orang yang memiliki dua kriteria, amila saliha wa huwa mu'min, beramal saleh dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempertebal iman, memperbanyak amal saleh kepada Allah. Barang siapa yang kehidupannya diisi dengan ini semua, dia isi dengan amal saleh, giat beribadah kepada Allah, giat beramal saleh, meningkatkan imannya, meningkatkan amal salehnya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan wajah Allah semata, sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, insyaAllah dia akan mendapatkan keutamaan tadi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat damai, sejahtera, bahagia. Dan itu umum di dunia dan juga di akhirat. Di dunia akan tenang kehidupannya, damai kehidupannya, sejahtera kehidupannya, bahagia selalu. Problem yang dihadapi akan selesai dengan imannya, dengan takwanya, dengan amal solehnya. Di yaumul qiyamah nanti akan dijamin surga oleh Allah Azza wa Jal, puncak kebahagiaan hakiki di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dan amal saleh itu kunci kebahagiaan. Yang kedua ialah taqwallah. Di antara amalan yang membawa kebahagiaan kita dunia akhirat ialah taqwallah. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kita bersabar atas musibah yang menimpa kita. Taqwallah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang keutamaan takwa ini. Di dalam surat At-Tahrim Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar dari semua problem yang dia hadapi. Allah akan berikan untuknya solusi-solusi untuk semua masalah yang dia hadapi. Makhraj, solusi dan keluar. Ini keutamaan yang pertama. Allah mengatakan setelah itu, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lancar rezekinya. Dua keutamaan. Dengan takwa semua masalah akan selesai. Problem apapun yang kita hadapi terkait dengan usaha kita, problem dengan istri kita, dengan anak kita, dengan semua yang ada, semua problem yang kita hadapi, semua akan selesai. Semuanya akan diberi jalan keluarnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan takwa yang kita miliki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Ini merupakan solusi kehidupan yang luar biasa. Tenang jiwa kita. Problem dunia, problem usaha, problem macam-macam yang namanya problem itu akan sirna, akan hilang dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain, Allah akan anugerahkan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tanpa kita ketahui, datang rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla melalui hamba-hambanya yang saleh, yang baik. Lancar rezeki kita insya Allah dengan takwa Allah. Keutamaan takwa. Dalam ayat yang seterusnya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan semua urusan-urusan dia menjadi mudah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Dengan takwa. Kehidupannya tenang, kehidupannya mudah, lancar. Tidak ada problem yang berarti. Kalaupun ada masalah, cepat terselesaikan dengan baik. Takwa Allah membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Surganya Allah Azza wa Jal, pahala-pahala Allah Azza wa Jal di yaumul qiyamah nanti, itu semua dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk yang bertakwa kepada Allah. Wal'aqibatu lil muttaqin. Kemenangan-kemenangan, kebaikan-kebaikan, semuanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Taqwa Allah kaum muslimin rahimakumullah. Taqwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kita. Semakin kuat taqwa kita kepada Allah, semakin tebal taqwa kita kepada Allah, akan semakin mudah urusan kita, akan semakin lancar urusan kita, akan semakin bahagia kita di dunia ini. Dan insya Allah akan bahagia di yaumul qiyamah. Dengan taqwa Allah, maka setiap kali ada masalah, setiap kali ada problem, setiap kali ada himpitan-himpitan hidup, kesempitan-kesempitan hidup, segera tingkatkan amal soleh, segera kita bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan, bertakarub kepada Allah Azza wa Jal, dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, insya Allah akan selesai semua yang tadi. Semua masalah, semua problem akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Amalan yang lainnya kaum muslimin rahimakumullah ialah al-istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita ketahui atau tidak, yang disadari ataukah tidak, dengan ilmu kita ataukah tidak. Banyak istighfar. Dengan istighfar itu Allah akan mengampuni dosa kita. Dan dengan istighfar itu pula akan datang keberkahan-keberkahan kepada kita di dunia sebelum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Nuh ketika menjelaskan tentang dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya. Disebutkan di antara dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan kata Nabi Nuh kepada kaumku, istighfiru rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian wahai kaumku, innahu kana ghaffara. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha mengampuni taubat, Maha mengampuni dosa, menerima taubat. Diminta istighfar kaumnya itu. Pada ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pernyataan Nabiullah Nuh menjelaskan tentang efek istighfar kepada Allah. Allah mengatakan yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dikasih lima keberkahan oleh Allah dengan istighfar tadi. Istighfar kepada Allah efeknya ialah yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian air dari langit yang deras, hujan yang deras, hujan yang teratur. Dengan istighfar kepada Allah tidak akan terjadi yang namanya kemarau panjang, paceklik panjang, kekeringan-kekeringan. Tidak akan terjadi. Hujan akan turun dengan lancar pada waktunya, membawa keberkahan dan kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah. Istighfar. Wa yumtidkum bi amwal, dan kami akan bantu kalian dengan harta benda, melancarkan rezeki. Wa banin, dan kami akan anugerahkan untuk kalian anak-anak, banyak anak, banyak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan kami jadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang rindang, dan juga sungai-sungai yang mengalir, sawah-sawah, perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian akan hasilnya bagus, akan bagus hasilnya, membuahkan hasil yang masya Allah yang luar biasa, sungai-sungai mengalir dengan derasnya untuk keperluan dan kepentingan masyarakat yang ada. Dunia yang sangat bahagia, berkah duniawi dari Allah Azza wa Jal dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar membawa keberkahan. Dari ayat ini pula kaum muslimin rahimakumullah, ada semacam isyarat pesan yang mau disampaikan kepada kita, yaitu bisa jadi problem yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita, kesengsaraan yang menimpa kita dalam kehidupan dunia ini bisa jadi disebabkan karena dosa kita. Sangat besar kemungkinannya karena maksiat yang kita kerjakan kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan kita beristighfar kepada-Nya. Usaha yang sulit, usaha yang tidak kunjung sukses, introspeksi diri. Jangan-jangan karena dosa kita selama ini, jangan-jangan karena kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jal, jangan-jangan kita kurang perhatian dengan ibadah kepada Allah, tidak menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Istighfar. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Al-Imam Abu Sa'id, suatu kali beliau bermajlis dengan murid-muridnya. Kemudian datang seseorang bertanya, mengeluhkan keadaannya kepada beliau. Wahai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, saya mengalami problem demikian, demikian, dan demikian. Bagaimana solusinya? Beliau mengatakan, istighfar Rabbak, istighfar, disuruh istighfar. Datang lagi orang yang kedua mengeluhkan dengan keluhan yang lain, problem yang lainnya lagi. Wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, saya punya problem demikian dan demikian, bagaimana solusinya? Dia mengatakan, istighfar Rabbak, istighfar. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada beliau ketika itu yang mengadukan problemnya, yang mengeluhkan masalahnya dan minta solusi, melainkan beliau hanya mengatakan, istighfar Rabbak, istighfar Pak, istighfar. Datang istighfar Pak, istighfar Pak. Semua disuruh istighfar. Muridnya tanya, wahai imam, kenapa setiap orang yang datang kepada Anda mengeluhkan dan menyampaikan problemnya, Anda minta istighfar? Semuanya satu solusi, istighfar. Maka beliau membacakan ayat tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Masyaallah. Problem apapun, kesulitan apapun yang kita rasakan di dunia ini, solusinya di antaranya istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Kita mengakui semua dosa-dosa kita. Di hadapan Allah Azza wa Jalla kita bersimpuh, memohon ampun kepada-Nya, bertaubat kepada-Nya atas semua yang kita kerjakan selama ini. Akui kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping juga istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tenang kehidupan ini, akan selesai semua problem yang ada biiznillahi ta'ala wa tawfiqih, yang izin dari Allah Azza wa Jalla. Amalan yang lain kaum muslimin rahimakumullah yang bisa menenteramkan hidup kita, membuatnya bahagia selalu dalam kehidupan dunia ini sebelum akhirat nanti, ialah kasratu zikrillah. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Memperbanyak zikir kepada Allah. Lesan kita dibuat basah. Dibasahi dengan zikir-zikir kepada Allah Taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa akan tenteram. Hati itu akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati akan tuma'ninah, akan tenang, akan tenteram, akan damai. Dengan zikrullah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang syar'i. Zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, doa-doa yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita baca pada waktu-waktu yang disyariatkan dalam Islam. Atau kita baca secara mutlak untuk zikir-zikir yang mutlak. Jangan sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai lalai kepada Allah. Ingat selalu Allah Azza wa Jalla. Zikir selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Ada zikir-zikir yang sifatnya tertentu. Seperti berzikir setelah sholat. Berzikir ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika keluar rumah. Masuk masjid. Keluar masuk toilet. Masuk pasar. Zikir-zikir tertentu yang memang dicontohkan dalam Islam. Ada pula zikir-zikir yang umum, yang mutlak. Yang kita baca kapanpun kita mau. Seperti zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dua kalimat. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalimatani. Kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'inda ar-rahmani. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan amal, dicintai oleh ar-rahman, oleh Allah azza wa jalla, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu mutlak. Bisa kita baca kapanpun, dimanapun, tempat-tempat yang suci, yang baik. Ketika lagi bekerja, sambil berpikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, bihamdi, subhanallah. Terus ulang-ulang. Ketika di rumah lagi masak, ibu-ibu lagi masak, sambil mengiris-ngiris tomat, bawang, dan segala macamnya, berpikir kepada Allah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Jangan melupakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Terus basahi lisan kita dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jaminannya sangat jelas. Allah menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan hidup. Diumpamakan seperti sebuah tanah yang subur dengan pohon-pohon yang hijau, yang rindang, sedemikian teduh, sedemikian nyaman, sedemikian damai. Dan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla diumpamakan seperti orang seperti tanah yang gersang, tanah yang kering, tanah yang tandus. Hatinya hati yang mati, atau mungkin hatinya hati yang berpenyakit. Tidak akan merasakan kedamaian yang hakiki. Tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua kehidupan dia gersang hatinya dikarenakan tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa akan tenteram. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketenteraman jiwa, kebahagiaan hidup. Kedamaian hati itu kebahagiaan itu. Kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Dan di antara dampaknya ialah ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Azza wa Jalla, musibah-musibah dari Allah Azza wa Jalla, musibah pada harta kita, atau pada anak kita, atau suami kita, atau istri kita, atau pada urusan dunia kita, kita akan lebih tenang kalau menghadapinya. Kita akan tenang menghadapinya. Kita akan bisa bersabar dalam menghadapinya, dikarenakan jiwa kita telah tenteram, telah damai dengan zikrullah. Akan mudah bagi kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan mudah bagi kita untuk mengikhlaskan itu semuanya, ridha dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah azza wa jalla, dengan musibah-musibah yang menimpa kita dari Allah azza wa jalla. Yang keluar dari lisan kita adalah pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah azza wa jalla. Pertanda orang itu begitu kokoh imannya, begitu tenteram hatinya, begitu damai jiwanya. Lain halnya dengan orang yang semasa hidupnya lalai dari Allah azza wa jalla, tidak pernah berzikir kepada Allah, sedikit zikirnya kepada Allah. Bisa dipastikan kaum muslimin rahimakumullah, orang yang semacam ini ketika mendapatkan ujian dari Allah azza wa jalla, mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mengalami depresi, akan mengalami shock. Goncang jiwanya, labil hatinya. Akan susah bagi dia melafalkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keluar dari lesannya caci makian, celaan-celaan, keluhan-keluhan, umpatan-umpatan, hardikan-hardikan. Pertanda dia kurang imannya kepada Allah. Pertanda dia kurang imannya kepada takdirnya Allah azza wa jal. Seolah tidak menerima kenyataan yang ada. Itu semuanya kembali kepada keseharian dia selama ini. Itu semuanya kondisi yang real, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah. Dengan imannya, dengan amal solehnya, dengan takwanya, dengan istighfarnya, dengan zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia kerjakan selama ini, kehidupannya akan tenang, akan damai. Semua masalah dihadapi dengan tenang, dengan damai. Jalan keluar akan terus dia dapatkan. Musibah apapun yang menimpa dia dihadapi dengan tenang, dengan penuh kedewasaan, dengan penuh ketakutan dan ketabahan. Tetapi seseorang yang selama ini tidak pernah memikirkan itu semuanya, tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi imannya, tak pernah peduli dengan amal soleh dia, tidak pernah perhatian dengan ibadahnya, tidak pernah beristighfar kepada Allah azza wa jalla, lupa kepada Allah, tidak pernah berzikir kecuali sangat sedikit sekali, sibuk dengan urusan dunia semata, sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia semata, lupakan akan akhirat. Ujian yang menimpa dia akan betul-betul membuat dia semakin terpuruk. Sedikit saja musibah menimpa dia akan tampak goncangnya kehidupan dia. Akan mudah terpuruk. Akan susah bagi dia untuk mencari solusi. Seolah-olah dunia menjadi gelap, sempit, sesak. Akan merasakan gundah gulana, akan merasakan keresahan-keresahan, dikarenakan tidak ada kedekatan dia kepada Allah azza wa jalla, tidak ada keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dari apa yang disampaikan tadi, ayat hadis yang disampaikan, ada satu kesimpulan penting yang bisa kita petik di sini adalah bahwasanya tolak ukur kebahagiaan itu bukanlah semata-mata materi, bukan harta benda yang menumpuk yang berlimpah ruah sebagai barometer kebahagiaan, bukan semata-mata itu, bukanlah dunia yang melimpah tanda kebahagiaan dia. Kesuksesan duniawi semata itu bukan lambang hakiki sebuah kebahagiaan. Kalau seandainya semata-mata ini barometer kebahagiaan itu, tentunya orang-orang kafir itu yang paling bahagia. Dikarenakan orang-orang kafir itu sebagaimana yang kita saksikan sendiri. Orang yang memiliki harta benda yang sangat berlimpah, dunia yang melimpah ruah, lebih banyak dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kaum muslimin. Kalau semata-mata dunia tolak ukurnya, tentunya yang paling bahagia adalah orang kafir. Padahal orang kafir itu adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling merugi, orang yang paling sempit kehidupannya, gersang hatinya, kosong jiwanya, mengalami depresi, mengalami tekanan jiwa. Walaupun akhirnya mereka bahagia dengan dunia. Dunia semata bukan tolak ukur kaum muslimin rahimakumullah. Tolak ukur kebahagiaan kita ialah yang ada dalam hati dan jiwa kita. Ketenteraman hati, ketenteraman jiwa, iman, takwa, amal saleh, zikir, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang membedakan antara muslimin dan orang-orang kafir. Kita mendapatkan dunia sebagaimana mereka mendapatkan dunia. Kita diperbolehkan mencari dunia sebagaimana mereka mencari dunia. Tetapi kita memiliki keutamanya lebih daripada itu. Kita memiliki sifat, zikir, doa, iman, takwa, amal saleh, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketentraman yang hakiki, kedamaian yang hakiki dalam hati kita dan jiwa kita dengan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, di samping juga mendapatkan dan meraih kebahagiaan, kebahagiaan duniawiyah yang ada. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita terlena dengan semata-mata dunia. Tapi gunakanlah dunia tadi untuk ketenteraman jiwa, dunia dan akhirat. Silakan Anda mencari dunia, silakan Anda menikmati dunia yang halal, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Tapi jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Jangan lupa meningkatkan iman kita kepada Allah. Jangan lupa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Jangan lupa kita beristighfar. Jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Dan jangan lupa kita perbanyak amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang membawa keberkahan hidup dunia kita. Itulah yang membawa kedamaian hidup kita. Dan itu pula yang membawa kebahagiaan hidup kita di dunia ini sebelum di yaumul qiyamah nanti. Wallahu ta'ala alamin shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk diri kita semua menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti, menjadi muslim yang bahagia dunianya, bahagia pula pada agamanya, bahagia pula pada akhiratnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada waktu 5 menit Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kenapa yang cuma 5 menit ini kayaknya, atau kira 3 menit? Silakan Pak. Jawabannya panjang ini. Saya jawab atau gimana Pak? Ada masalah ya? Agak tertunda sedikit. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma." Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di hari kiamat nanti dia akan buta. Yang dimaksud bukan buta mata. Jangan dipahami dengan ayat ini orang yang di dunia buta nanti di hari kiamat juga buta. Tapi yang dimaksudkan dengan akma di sini adalah akmal basirah, buta mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan matanya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menolak kebenaran yang sudah jelas bagi dia. Ditolak dengan berbagai macam alasan yang dia punya. Akhirnya mata hatinya menjadi buta, tidak bisa lagi melihat al-haq padahal sangat jelas di depan matanya. Ancamannya di yaumul qiyamah nanti menjadi akma, menjadi buta. Bisa dimanakan cara zahirnya? Nanti dia akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dengan zahir ayat tadi, dibangkitkan dalam keadaan buta untuk menjelekkan dia, dikarenakan dia di dunia itu barakallahu fikum telah menolak kebenaran. Terus bukan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang artinya barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat kami, berpaling dari zikir kepada kami, berpaling dari Al-Qur'an, menolak kebenaran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia di dunia ini mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Sempit kehidupan dia, tidak bahagia. Di hari kiamat nanti kata Allah, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat nanti kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Itu hati kita betul-betul buta untuk merendahkan dia. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa aku bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulu bisa melihat? Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah telah datang kepada kamu dulu ayat-ayat kami di dunia, lalu kamu tinggalkan itu. Maka demikian pula pada hari ini kamu dibiarkan, direndahkan. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menolak kebenaran padahal jelas bagi dia. Maka diancam dengan kehinaan di yaumul qiyamah nanti, dibangkitkan dalam keadaan buta, dan di dunia ini mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat sempit. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Sebenarnya kedua terkait dengan pembahasan waris, sangat panjang pembahasannya. Dalam Islam, dalam fiqh Islami ada pembahasan khusus kitabul mawaris, kitab yang membahas masalah waris-waris. Yang namanya warisan itu harta peninggalan sang mayit. Pembagiannya tentu setelah yang punya harta mati. Tidak boleh dibagi ketika yang punya harta masih hidup. Masih hidup orangnya dibagi-bagi rata kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Tidak syar'i. Itu bukan yang namanya warisan. Yang namanya warisan setelah dia mati. Prosesnya ketika ada orang yang wafat, dilihat apakah dia punya harta atau tidak. Kalau dia punya harta, kalau dia tidak punya harta, selesai urusan. Tidak ada warisan, tidak ada hartanya. Yang kedua, dia punya harta. Ketika dia punya harta, yang kali pertama dilakukan ialah diambil dari harta tadi untuk kepengurusan jenazahnya. Dari mulai pemandian, pengkafanan, sampai pemakaman. Diambilkan dari harta peninggalan itu. Ketika masih sisa, yang kali pertama diperhatikan ialah utang piutangnya. Apakah dia punya hutang-hutang kepada orang lain? Dia punya hutang, harus diselesaikan semua hutang-hutang dia dari harta peninggalan dia tadi. Selesai semua hutang-hutang dia. Ketika masih ada sisanya, dilihat wasiat. Apakah dia pernah berwasiat memberikan sebagian harta kepada orang lain? Kalau ada, ditunaikan wasiat tadi. Ketentuan wasiat yang pertama, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Yang namanya wasiat untuk selain ahli waris. Dan yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Kalau melebihi sepertiga harta, maka tidak boleh. Selesai semua wasiatnya, baru kemudian apabila ada sisa, namanya al-wirasah, warisan. dibagi kepada ahli waris yang ada ketika itu, dan yang dianjurkan sangat ialah langsung dibagi kepada ahli waris yang bersangkutan, dikarenakan itu merupakan haknya mereka masing-masing. Khawatirnya kalau ditunda-tunda, ada ahli waris yang meninggal dan segala macamnya, akan semakin mempersulit dan memperumit urusannya. Semakin cepat semakin bagus, dibagi sesuai dengan bimbingan-bimbingan syariat. Terkait dengan bab hibah, itu bisa dilakukan. Ketika seseorang yang ingin menghibahkan sebagian hartanya kepada orang lain, diperbolehkan, ditunaikan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi. Hibah itu bisa untuk ahli waris, bisa pula untuk selain ahli waris. Kalau hibahnya itu untuk anaknya, maka persyaratannya harus adil. Semua anaknya harus dikasih hibah, baik dia laki-laki atau wanita, semuanya harus sama. Allah Rasul mengatakan dalam surat ini, "Taqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kalian dalam bab hibah." Ada orang tua yang menghibahkan kepada satu anak satu mobil, semua anaknya wajib dikasih hibah mobil. Berapa? Lagi perubahan sama saja. Orang tua memberikan hibah sebidang tanah, sepetak tanah kepada anak tertua, semua anaknya harus dikasih hibah sepetak tanah. Itu kewajiban. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ini dilakukan sebelum pembagian harta waris. Umumnya yang namanya hibah dilakukan ketika masih hidup. Kalaupun ternyata ada surat hibah tertulis dan belum sempat ditunaikan, maka hibah itu ditunaikan saat dia wafat. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alamu sholat. Ini jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Itu khulasa yang ada. Ada pembahasan tentang masalah warisah, masalah wasiat, masalah hibah sangat panjang dalam fikih Islam. Tapi itu globalnya insyaAllah ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kira cukup sekian, dikarenakan isya telah waktu, maka telah masuk waktunya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.